الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ايها kita masih di penjelasan hadis bait keempat yarwihi adlun dhabitun an mislihi muhtamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Nah, ya, sekarang kita masuk masih terkait tentang ya penjelasan amma idza kharaja rajulun inda babihi wa ma'ahu ibriqu syai wal qahwah likay yashrabahu inda al bab fa hal yu'addu hadha min khawarib al muru'ah am la. Ini terkait tentang penyebab jatuhnya muru'ah seseorang dalam menyampaikan hadis, yaitu terkait tentang ketika seseorang duduk di depan pintu rumahnya ya bersama secara kopi atau teh dia minum di situ. Ya, apakah ini termasuk penyebab ya tercorengnya muru'ah harga dia kehormatan atau tidak? Naqul inna hadza fihi tafsil. Ya, kata Syekh, ya, pembahasan ini ada perinciannya. Yang pertama sudah disebutkan oleh Syekh maupun yang kedua. Kemudian Syekh melanjutkan lagi, waqad ikhtaliful ulama'u fi ta'dili rajulin mu'ayyanin wa hadhihi taqa'u katsiran. Unzur masalan at-tahdhib aw tahdhib at-tahdhib Ibn Hajarin aw ghayrihi tajidu anna ash-shakhsa al-wahida yakhtalifu fihi al-hufadhu wa yaqulu ahadu al-hufadhi hadha rajulun la ba'sa bihi wa yaqulu ghayruhu huwa thiqatun yaqulu akhar idrib ala hadithihi laysa bi syai. Ini ya, para hufat ternyata berbeda pendapat terkait tentang keadaan seorang perawi. Kalau begitu kata Syekh, wa idza ikhtalafu fa madza na'malu. Yang ini kan. Baik, kita mulai dari sini. Ya, naqul, kita mulai dari fa idza ikhtalafu fa madza na'malu. Ya. Coba dibaca di sini. Ya. Tafadhal. Baca siapa? Pak Ismail. Qala Syarif wa rahimahullah ta'ala, فإذا اختلفوا فماذا نعمل؟ نقول إذا اختلف العلماء في مثل هذه المسألة وغيرها فإننا نأخذ بما هو أرجح. فإذا كان الذي وثقه أعلم بحال الشخص من غيره فإننا نأخذ بقوله. فإذا كان الذي وثقه أعلم بحال الشخص من غيره فإننا نأخذ بقوله لأنه أعلم بحاله من غيره. ولهذا لا نرى أحدا يعلم حال الشخص إلا من كان بينه وبينه ملازمة. فإذا كان بينه وبينه ملازمة اسم كان itu khabarnya itu sudah didorof baina. Terus ila man kana bainahu wa bainahu mulazimatun. Fa idza alimna anna hadha rajulan mulazimun lahu wa wasafahu bil adalati qulna huwa a'lamu min ghairihi fa na'khudhu bi qawlihi. Wa kadha ma bida du'afa ahaduhum rajulan wa kana mulaziman lahu wa huwa ma'rufu bihalihi min ghairihi fa innana na'khudhu biqawlihi. Al-muhim annahu idza talafa hufadul hadithi fi ta'dili rajulin aw tajrihihi wa kana ahaduhuma aqraba ila ma'rifatil mawsufi min al-akhari fa innana na'khudhu biqawli man huwa aqraba ilayhi wa a'lamu bihalihi min ghairihi. Nah. Bismillah. Ya. Ini terkait tentang para hufadz, para ulama hadis berselisih tentang status seseorang apakah dijarah atau ditadil. Dijarah atau ditadil seorang rawi, ya. Nah, kemudian faidah talabu. Nah, apabila mereka para ulama ya, hufat tadi berselisih pendapat, famada na'amalu. Famada na'amalu. Kalau begitu, apa yang kita lakukan, yang kita amalkan, yang mana, ikut yang mana? Naqul, kata Syekh, idah talabul ulama'u. Nah, apabila para ulama berselisih pendapat, bimisli hadihil mas'alati wa ghairiha, terkait masalah ini dan semisalnya, fa innana na'khudhu bima huwa arjahu, maka kita mengambil pendapat yang paling kuat, yang paling kuat ya, dari perselisihan yang terjadi di kalangan ulama dalam menilai seorang perawi apakah paling kuat jarahnya atau paling kuat ta'dilnya. Ya, Aldi potong rambut Aldi, masya Allah botak sekarang. Nah, itu cakep itu. Mana gondrong gitu. Nah, ini cakep. Mana terus berikutnya? Ya, fa idza kana alladhi wasaqahu a'lamu bihali syakhsi min ghairi fa innana na'khudhu biqawli li'annahu a'lamu bihalihi min ghairi. Ya, kemudian apabila ya, ada yang mensikohkannya lebih mengetahui keadaan orang tersebut dari selainnya, maka kita mengambil pendapatnya. Ya, fa innana la na'khudhu biqawli, maka kita tidak mengambil ya, pendapat yang sebelumnya tadi. Li'annahu a'lamu bihadhihi min ghairi, karena orang yang mensikohkannya ini, yang lebih mengetahui keadaan orang tersebut, dia lebih mengetahui kondisi perawi tadi daripada selain. Ya, oleh karena itulah kaedah ya, al-jarh muqaddam ala ta'dil ini ya, laisa bi'tlaq, enggak mutlak seperti itu. Ya, enggak mutlak. Ya. Hatta kaedah al-jarh mufassar muqaddam ala ta'dil ini pun tidak mutlak. Ya, dijelaskan di buku-buku dawabit al-jarh wa ta'dil, tidak demikian keadaannya secara mutlak demikian. Walihada la nara ahadan ya'lamu hala syakhsi illa man kana bainahu wa bainahu mulazimatun. Oleh karena itulah ya, kita melihat ya, la nara, kita tidak melihat ahadan seorang pun ya'lamu, yang ia mengetahui hala syakhsi, kondisi seseorang ya, kondisi seseorang yang ditakdir, illa man kana bainahu wa bainahu mulazimatun, kecuali ya, ada mulazamah ya, ada mulazamah antara orang yang ditakdir dan yang mentakdir. Sehingga sembarangan semisal para imam mentakdir seseorang, kecuali di situ ada mulazamah, sehingga dia disifati dengan sifat ta'dil. Misalkan dia dikatakan sikoh, ya, owi, ya, dan ya, pernyataan-pernyataan yang lainnya yang ini merupakan adalah bagian dari ta'dil. Ya. Ini tidak mungkin para imam menyatakan demikian kecuali ada mulazamah. Ada mulazamah antara dia dengan yang ditakdirnya. Berarti kondisinya dia lebih mengetahui, ya, lebih mengetahui dibanding yang lainnya. Karena dia pernah mulazamah bareng ya. Kemudian kata beliau, fa idza alimna anna hadzal rajula mulazimun lahu. Nah, kemudian apabila kita mengetahui, ya, apabila kita mengetahui, kata Syekh, bahwa orang ini, ya, orang ini bermulazamah, ya, dengan Syekh tadi, dengan imam tadi, wasafahu bil adalah, dan imam tadi mensifatinya dengan adalah, dengan sifat yang adil, kulna huwa a'lamu min ghairi, maka kita katakan imam tadi itu lebih mengetahui tentang kondisi dari perawi ini daripada selainnya. Fa na'khudhu bi qawli, maka kita pun mengambil pernyataan imam tadi yang bermulazamah, yang dia adalah tempat bermulazamah rawi tadi. Nah, ya, kemudian, ya, wa idza kana idza da'afa ahaduhum rajulan wa kana mulaziman lahu wa huwa a'rafu bi halihi bi ghairihi fa inna na'khudhu bi qawli. Nah, ini juga demikian sebaliknya. Apabila salah seorang di antara mereka, di antara para imam, melemahkan rajulan seseorang dan orang tersebut bermulazamah dengan imam tadi, dan imam tadi ialah yang paling mengetahui kondisi dari, ya, si rawi tadi yang dia lemahkan, yang dia jarang tadi dibanding yang lainnya. Fa inna na'khudhu bi qawli, maka kita pun mengambil pendapat yang ini. Nah, ini baru aplikasi al-jarh mufassar muqaddamah ala at-ta'dil. Nah, kalau dia mengetahui, dia mengetahui bagaimana kondisi yang ia jarah, karena dia bermula sama, apa orang tersebut bermula sama dengannya. Nah, fal muhim, maka, ya, yang terpenting ialah annahu idza ikhtalafa huffadul hadis fi ta'dil rajulin au tajrihihi. Nah, apabila para huffad, para ulama hadis berselisih terkait tentang, ya, apakah seseorang tersebut rawi tadi dijarah atau ditakdil, ditakdil atau dijarah, ya, ditakdil diberikan sifat adalah dobat dipuji, ya, sifat-sifat yang akan memungkinkan diterima hadisnya, atau dijarah sebaliknya, wa kana ahaduma aqraba ila ma'rifatil mausufi min al-akhir, dan keadaan salah satu dari kedua belah pihak itu lebih dekat pengetahuannya, lebih dekat pengetahuannya di, yang, apa namanya, pengetahuannya terhadap orang yang ia sifati tadi daripada yang lain, ya, fa innana na'khudhu bi qawli man huwa aqrabu ilayhi wa a'lamu bi halihi min ghairihi, maka kita mengambil pendapat yang lebih dekat kepadanya dan yang lebih tahu kondisinya daripada orang lain. Jadi begitu, ya, ketika seorang imam menjarah, ya, ternyata ada imam yang lain mentakdir seorang rawi, maka kita, ya, cek ke buku-buku biografi para imam, biografi hadis ini, rawi ini, di kitab-kitab para imam, bagaimana penjabaran para imam, ya, sehingga kita bisa menghukumi ternyata dia ditakdil benar atau dijarah. Nah, ya, karena banyak, ya, banyak para perawi yang ditakdil oleh para imam ternyata dijarah oleh imam yang lain, ya. Baik. Nah, sekarang kalau ternyata imam yang menjarah dan yang mentakdil itu sama, sama aja, gimana nih? Nah, tafadhol Mas Bowo. قد اختلف علماءه هل نأخذ بتعديل أو نأخذ بتجريح، بناء على أنه هل الأصل في الإنسان العدالة أم الأصل فيه عدم العدالة؟ فمن قال إن الأصل العدالة أخذ بالعدالة، ومن قال إن الأصل عدم العدالة أخذ بالجهل. ورد رواياته ففصل بعضهم فقال يقبل منهما ما كان مفصلا، والمفصل مثل أن يقول المعدل الذي وصفه بالعدالة وهو العدل، وما نظر فيه من الجهر فقد تاب منه، مثل أن يجرب أصحابي أنه يشرب الخمر فيقول الذي وصفه بالعدالة هو عدل، وما ذكر عنه من شرب الخمر فقد تاب منه. نعم فقد تاب منه. إذن يقدم المفصل لأنه معه زيادة علم، فقد علم أنه مجروح بالأول ثم زال عنه ما يقضي الجرح. طيب sekarang kalau sama para imam dalam menjarah dan ta'dilnya itu sama. Ya, qala amma intasawa al-amran. Nah, sekarang apabila perkara apabila kedua perkara tersebut ternyata sama. Ya. Bi an kana kullu wahidin minhuma ba'idan min dhalika asy-syakhs an dhalika asy-syakh au jahilna al-amra fi dhalik. Ya. Kata beliau di mana masing-masing dari kedua pihak baik imam yang menjarah maupun imam yang menta'dil itu ternyata jauh dari rawi tadi. Ya, dia jauh atau kita tidak mengetahui perkara tersebut. Ya. Kata beliau di sini. Nah, ini bagaimana ini? Kata Syekh, faqad ikhtalafa al-ulama. Maka para ulama pun berselisih di sini. Hal na'khudhu bil ta'dil aw na'khudhu bit tajrih? Apakah kita mengambil ta'dil, pensifatan pujian terhadap rawi tadi dari ulama, atau sebaliknya kita mengambil yang tajrih, yang menjarahnya. Ya. Yang menjarahnya disebutkan dia kelemahannya dan yang lainnya sehingga hadisnya tidak diterima bina'an ala annahu hal aslu bil insan al adala aw al aslu fihi adabul adala. Ini tentunya berdasarkan terkait hukum asal manusia. Apakah hukum asal seseorang itu adalah atau hukum asal seseorang tersebut adalah adabul adala? Tidak adil. Nah, waman qala innal asla al adalatu akhadha bil adalati. Maka kalau bagi yang berpendapat hukum asal seseorang adalah adalah, maka dia mengambil adalah. Ya, waman qala innal asla adamul adalah akhadha bil jarhi wa radda riwayat. Nah, kalau yang berpendapat sebaliknya, dia berpendapat hukum asal seseorang adalah enggak adil. Hukum asal seseorang adalah enggak adil, fasik berarti. Fasik. Kalau begitu, riwayat tersebut dia tolak. Akhadha bil jarh, dia mengambil pendapat yang menjarah. Wa radda riwayatah. Akhirnya dia pun menolak riwayatnya. Wa fassala ba'dhum, sebagian ulama merincinya, mentafsirnya. Faqal, mereka mengatakan yuqbalu minhuma makana mufassara, makana mufassara. Ya. Diterima riwayat tersebut selama riwayat tersebut terperinci, dirinci dengan baik. Wal mufassaru mithlu ay yaqula al mu'addilu alladhi wa wasafahu bil adalah huwa adlun. Ya, yaitu bentuk terperincinya gimana? Yaitu seorang imam yang menta'dil berkata yang mensifati dia dengan adalah mengatakan kepada rawi tadi dia adil. Dia adalah orang yang adil. Ya, dia adalah orang yang adil. Ya. Kemudian wa ma dzukira fihi minal jarhi faqad taba minhu. Dan hal-hal yang disebutkan tentang orang tadi berupa jarah, misalkan dia begini begitu, apakah tetap dia sudah taubat darinya, ya, dia sudah tobat dari kekeliruan tersebut. Ya. Mislu, ya, semisal, ya, misalkan di sini, ayyujarriha, dia dijarah, an yujarrah, an yujarraha, ya, dia dijarah, yujarrih, ya, menjarah, ini dijarah. Misal ay yujarraha bi annahu yashrabu al-khamr. Semisal dia dijarah karena dia minum khamr. Ya. Fa yaqulu alladhi wasafahu bil adalah. Maka imam yang mensifati rawi yang dituduh minum khamr tadi, ya, mensifatinya dengan adalah. Ya. Wa adlun wa ma dhukira anhu min syurbil khamri faqad taba. Dan apa yang disebutkan karena dia dosa minum khamr dia telah tobat. Idan kalau begitu, ya, kalau begitu, kalau begitu, idan, ya, nuqaddima, ya, kalau begitu kita mendahulukan al-mufassara, ya, kita mendahulukan, ya, yang terperinci. Li'annahu ma'ahu ziyadatu ilmin, ya, karena terdapat tambahan ilmu, ya, dengan hasil perincian tersebut. Faqad ulima annahu majruhun bil awal summa zala anhu ma yabtadi al jarh. Ya. Ya. Orang tersebut diketahui bahwa dia dijarah di awal. Kemudian hilanglah, ya, hilanglah apa yang mengharuskan konsekuensi dari jarah tadi. Ya, apa yang konsekuensi jarah tadi itu pun hilang. Misalkan dari konsekuensi jarah ialah tidak diterima hadisnya, maka gugur. Nah, ini berarti dapat tambahan ilmu. Tapi berikutnya, ya, Mas Fatur. Syurbil khamri, fabihadil halati nuqaddimu al-jarha, fa'in lam yakun ahadan minal nuqaddimu al-jariha. Terus fa'in lam yakun ahaduma mufassiran aw fassara jami'an syai'an man rawi, fahuna naqulu in kana al-jarhu aw ta'dila ingkana al-jarhu au ta'dilu ma'tuf ghayra mufassari, ghayra mufassari, ghayra mufassari, wa yanbaghi an natawaqqafu idza an natawaqqafa idza lam najid marjihan murajjihan, fal wajibu at-tawaqquf At-tawakufu fi hali hadihi rajuli, Fa liyu'lama anna ba'dal ulama'i al-hadithi indahum tashaddudun fi taqdiri, Ba'dahum ya, ma'tub ke isim anna ya. Wa ba'dahum indahum tasyahadu fi ta'dili. Nah. Yani? Yani anna ba'dahum man tashaddadahu min tashaddudihi yujarrahu bima la yakunu jarihan. Yujarrihu jari bima la yakunu jarihan, atau boleh juga yajrahu menjarah. Terus wa minhum man yakunu alal aksi fa yatasahalu wa yu'adilu man la yastahiqu at-ta'dilu at-ta'dila. Wa hadha ma'rufun 'inda ahli al-'ilm. Nah. Ah, masya Allah. Dari mana tadi bacanya Mas Fatul? Wain kana al-amru bil aksi, ini ya. Nah, apabila perkaranya itu sebaliknya, bi an qala al-jarihu, di mana orang yang menjarah menyatakan hadzal rajul laisa bi adlin li annahu mudminul ala syurbil khamri, orang ini enggak adil. Dia adalah seorang yang minum khamr terus-terusan. Apa maknanya? Pecandu khamr. Pecandu khamr itu kan dalam nas punya ancaman tersendiri. Ya. Fa bi hadhihi al-halah nuqaddimul jariha. Maka dalam kondisi seperti ini kita mendahulukan pihak yang menjarah, ulama yang menjarah daripada ulama yang mentakdir. Ya. Wa in lam yakun ahaduhum mufassiran. Nah, kemudian apabila dari kedua belah pihak ya yang menjarah maupun yang mentakdir ternyata mereka tidak merinci, tidak mentafsirkan ya bagaimana mereka mentakdir, bagaimana yang mereka menjarah ya, dan mereka tidak membantah pihak yang kontra dengannya. Au fassara jami'an syai'an anirawi, atau keduanya itu malah sama-sama merinci, semuanya sama-sama merinci ya syai'an min anirawi, sesuatu dari perawi tadi. Wahuna maka di sini nahulu kita katakan in kana al-jarhu aw at-ta'dilu ghairu mufassarin. Nah, apabila jarh atau ta'dil tadi itu sama-sama tidak dirinci ya, tidak dirinci, fa yanbaghi an natawaqqafa. Maka kalau begitu kita tawakuf saja, kita abstain ya, kita abstain, tidak pro ke yang menjarah atau pro yang mentakdir. Idza lam najid murajjihan fal wajibu at-tawaqquf bi hadza ar-rajul. Nah, kalau kita tidak mendapati ada yang merajihkan ya, maka yang wajib ialah kita tawakuf saja, abstain, tidak menghukumi satu sama lain ya, terkait tentang keadaan rawi tadi. Kenapa demikian? Ya, agar kita tidak terjatuh ke dalam sebuah dosa atau sebuah kesalahan bicara tanpa ilmu. Nah, bicara tanpa ilmu. Nah, kemudian waliyulama anna ba'dal ulama al hadis indahum tashaddudun fi ta'dil. Ya. Dan sebaiknya atau hendaknya diketahui bahwa sebagian ulama hadis itu mereka ada yang tasaddud, ada yang tasahul. Ya. Ada yang tasaddud sangat keras berlebihan, ada yang berlebihan dan menggampangkan. Ya. Nah, ini ya. Ini terkenal ya, ini ma'ruf ya. Para imam terdahulu. Wa ba'dahum indahum tasahulun fi ta'dil. Dan sebagian mereka ada yang ya tasahul dalam mentakdir, di antara mereka ada yang tasaddud ya, dalam mentakdir. Ada yang tasaddud dalam mentakdir, ada yang tasahul. Nah, ada yang keras dalam mentakdir seorang rawi, ada yang tasahul. Nah, dikit-dikit oh ini adil, dia adil bla bla bla. Oh ini oh enggak, dia mesti begini dulu. Nah, masyaallah. Ya, yakni anna ba'dahu min tasaddudihi yajra'u bima la yakunu jarihan. Yaitu sebagian ulama hadis ya, karena sikap keras dia tadi, itu akhirnya dia menjarah ya, menjarah bima la yakunu jarihan, sesuatu yang sepatutnya enggak perlu dijarah. Nah, enggak perlu dijarah. Nah, terus Pak Yanto, dan di antara mereka ya, di antara ulama hadis ini ya, mayakunu alal aks, ada yang sebaliknya. Fayatasahalu fayu'adilu man la yastahiqu bitta'dil. Dia bermudah-mudah, akhirnya dia mentadil orang yang enggak berhak ditadil. Orangnya dhaif jadi sahih gara-gara ta'dil dia, dianggap orang sahih. Wa hadza ma'rufun inda ahli ilmi. Nah, ini ya sesuatu yang sudah ma'ruf di kalangan para ulama ahli ilmu. Apa yang tak paman kana syadidan? Paman kana syadidan di riwayat irwati fa inna ta'dilahu yakunu aqraba, isim yakunu. Yakunu aqraba dil qabuli mimma kana mutasahilan. Wa kana haqqu an yakuna insanu qa'iman bil adli la yushaddidu wa la yatasahalu, bi annana idza tashaddadna fa rubbama narudu hadithan sahahan an nabiy sallallahu alaihi wasallam Berikutnya pemankan syadidan. Nah, ulama yang syadid firwati, ulama yang keras terhadap para perawi, bersikap keras artinya ya. Yang dia tasaddud sekali dalam ya, menta'dil keras gitu. Fa inna ta'dilahu yakunu aqraba lil qabul. Nah, ini terkenal ya. Seorang maka takdilnya dia itu lebih dekat kepada qabul mimman kana mutasahilan dibandingkan ulama yang mutasahil. Misal ya Yabi Ma'in itu keras sekali dalam mentakdil. Nah, kalau dia udah mentakdil, oh jarang-jarang itu. Wah, berarti itu lebih dekat kepada kebenaran takdilnya dibanding orang yang ulama yang mutasahil, yang enggak bergampang. Wa in kana al-haqqu ay yakuna al-insanu qa'iman bil adl. La yushaddidu wa la yatasahal li annana idza tashaddadna fa rubbama naruddu hadisan sahih li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, nah, apabila kebenaran itu ayyakuna al-insan qa'iman bil adl, atau walaupun ya, walaupun yang benar itu adalah ya, seseorang itu mesti dia berdiri dengan keadilan, tidak tasadud, tidak tasahul, tidak bermudah-mudah, ya, tidak terlalu keras. La yusaddidu wa la yatasahal. Di annana idza tasaddadna, karena kalau kita bersikap terlalu keras, qurbama maka bisa jadi naruntu hadisan, kita menolak hadis sahhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang itu ternyata sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, binaan ala hadza tasaddud. Ya. Itu disebabkan karena sikap tasaddud tadi. Ini berdasarkan sikap tasaddud tadi. Wa kadza idza tasaida maka ma wa kadza ma idza tasahala. Demikian pula apabila seseorang dia bermudah-mudah, bergampang-gampang, parubama maka bisa jadi ya. Yang subuh hadisan, dia menisbatkan hadis ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa lam yasihha subutuhu ilaihi, ternyata hadis tersebut tidak sah penyandarannya kepada Nabi, tidak sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bisa bihadza tasahul, dengan sebab tasahul ini. Nah, ya, sekarang kita masuk penjelasan mengenai dhabit wa qawluhu dhabitun. Nah. Ya. Tafadhal dibaca sini. Syekh Budi Zubair. Para يرفع صوتك يا شيخ حتى أسمع. فلا تدال تخرج الكلمة كلمة من فم شيخ إلا وقد ضبطها وحفظها وهذا هو التحمل. أما الأداب فأن يكون قليل النسيان بحيث إنه إذا أراد أن يحدث بما سمع من الشيخ أداه كما سمع القرآن فلا بد من الضبط في الحالين في الحال التحمل وحال الأداء. وضد الضبط هو أن يكون الإنسان لديه فقدة عند التحمل أو أن يكون كثير النسيان عند الأداء. ولا نقول ألا ينسى لأننا إذا قلنا إنه يشترط ألا ينسى لم نأخذ عشر ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لم نأخذ عشر لم نأخذ ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عشر عشر ولكن المراد ألا يكون كثيرا نسيانا. فإن كان كثيرا نسيانا فإن حديثه لا يكون صحيحا باحتمال أن يكون قد نسيا. والناس يختلفون في هذا اختلافا كبيرا لا إما أن يسمع الكلمات إلا وقد تصورها وقد حفظها وضبطها تماما وأودعها الحافظة عنده على ما هي عليه تماما. وبعض الناس يفهم شيئا خطأ ثم يرجع ما فهمه إلى الحافظة. يا هو الذي يحفظ ما روى تحملا وأداء. Apa yang dimaksud dengan dhabit di sini? Ya, siapa rawi yang dhabit? Dia adalah rawi yang yahfad, yang menghafal marwah, apa yang ia riwayatkan. Tahammulan wa ada. Ketika dia tahammul menerima hadis tersebut wa ada, ataupun ketika dia menyampaikan hadis tersebut. Ya. Mislu contoh ayyakuna ba'ya, yaitu contohnya ayyakuna nabihan, itu dia adalah orang yang pandai, yang pintar. Ya, inda tahdisi syekh lil hadis. Ya, ayyakuna nabihan yakizan inda tahdisi syekh lil hadis, dia adalah yang pintar yakizan. Yakidon artinya dia tidak dalam keadaan tidur, tidak dalam keadaan bengong, ya. Artinya apa bahasa kita? Terjaga, sadar, fokus, ya. Ketika ya disampaikan hadis oleh syekh, ketika syekh menyampaikan hadis. Nah, wala takunu takhruju kalimatu wala takhruju ya wala takunu takhruju kalimatun min fami syekh illa wa qad dhabataha wa hafidhaha wa hadha huwa tahammul. Ini keadaan yang lagi belajar al-jurmiyah, belum belajar al-jurmiyah. Keadaan ya wa akhwatuha ini sama seperti kana, isimnya marfu tapi khobarnya dia mesti berubah fi'il mudhari, ya, berubah fi'il mudhari. Kita baca kemarin akhoda yatakallam, itu akhoda temannya kada, yatakallam khobarnya. Maka di sini walatakadu takhruju, nah itu takhruju adalah khobarnya. Khobar dari kada mesti berubah fi'il mudhari. Yang lagi belajar al-jurumiyah belum belajar ini, mungkin ini apa lagi ini ya. Kada artinya hampir gitu. Kecuali beberapa rekan ya yang sudah belajar lanjutan ini, misal Mas Bowo, Mas Fatur, Mas Budi Zubair ini sudah benar. Fala takunu takhruju kalimatu min fami syekh. Maka hampir-hampir tidak terlontar, tidak keluar satu kalimat pun dari mulut syekh. Ya. Illa wa qad dhabataha, melainkan apa yang keluar dari mulut syekh tadi dihafal oleh rawi tadi. Dihafalnya dhabataha. Apa hafidhaha dihafal. Dhabataha ini apa ini? Dia kuasai, ya. Dia dalami secara keseluruhan, dia kuasai, dia hafal. Wa hadha huwa tahammul. Nah, inilah yang dinamakan dengan istilah tahammul, yaitu dia menerima hadis. Amal ada, adapun ada. Ada yaitu menyampaikan hadis. Fa ayyakuna qalilan nisya. Itu ya, seseorang lupanya sedikit. Nah, kalau lupa sedikit itu tidak mengurangi ya kadar dari sifat dhabt. Kadang kita jumpai suatu hadis rawi lupa, apakah begini begitu. Nah, ini lupanya sedikit. Ya, tidak merusak substansi dari matan hadis. Bihaitsu innahu idza arada ay yuhaddisa bima sami'ahu min asy-syekh adahu addahu bima sami'ahu tamaman. Ya, yaitu dimana dari sisi apabila orang tadi menyampaikan sebuah hadis yang ia dengar dari syekh, addahu, ia menyampaikannya kama sami'ahu tamaman, sebagaimana yang ia dengar secara sempurna seutuhnya. Walaupun dari nadab tibi halain bil halain, maka kalau begitu dhabt adalah sebuah kemestian dalam ya dua kondisi ini, yaitu kondisi bihalin tahammul wa bihalin adana, itu ketika kondisi menerima dan menyampaikan. Hadidu dhabti huwa ayakun al insanu ladaihi ghaflatun inda tahammuli aw ayakuna katsiran nisyani inda al adai. Nah, sebaliknya, lawan dari dobat itu apa? Lawan dari dobat itu seseorang dia ladaihi qabla. Ya, pada orang tersebut itu sifat lalai. Ketika dia tahammul menerima hadis, wa yakuna katsiran nisya. Banyak lupa indal ada ketika menyampaikan hadis. Wala naqul, ya, kita tidak mengatakan alla yansa. Ya. Kita tidak mengatakan Allah yang sah. Sang perawi tadi ketika menyampaikan hadis tidak boleh lupa. Kita tidak mengatakan demikian, kata si. Ya, kita mengatakan ketika menyampaikan hadis seorang perawi sama sekali tidak boleh lupa. Lupa sedikit batal hadis. Tidak demikian. Ulama tidak mengatakan demikian. Ya, enggak? Kalau demikian berapa banyak hadis yang tertolak? Ya. Perawi lupa apakah begini begitu, itu kan sering dalam berbagai hadis. Ya. Li'annana idza qulna innahu yushtaratu an la yansa lam nakhu. Ya, karena kalau kita katakan syaratnya tadi, kita persyaratkan rawi tadi tidak boleh lupa. Ya. Lam nakhu, maka kita tidak akan mendapatkan usra masahha 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan mendapatkan usra, apa ini? Sepersepuluh hadis hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wal muradu illa yakuna katsiran nisya. Tapi yang dimaksud, yang dituntut adalah tidak banyak lupa. Ya. Lupanya itu jangan kebanyakan. Apalagi kalau pada substansi hadis. In kana katsiran nisyan, nah sekarang kalau ternyata rawi tadi sering lupa. Ya. Fa inna hadisahu la yakun sahihan, maka hadisnya jadi enggak sahih. Ya, hadisnya jadi enggak sahih. Lihtimali ay yakuna qad nasiya. Karena ada kemungkinan ya, ia telah melupakan hadis tersebut. Ya. Wa an-nasu yakhtalifu fi hadha ikhtilafan katsir. Fi hadha ikhtilafan katsir. Dan para ulama, an-nas di sini maksudnya para ulama. Ya, telah berbeda pendapat tentang masalah ini dengan perbedaan yang sangat banyak. Ya. Dengan banyak perbedaan pendapat. Ikhtilafan kabir. Ya. Menjadi persisian yang besar. La inda tahammul wa la inda al-ada. Ya, enggak baik ketika tahammul maupun ada menyampaikan ataupun apa menerima hadis ataupun menyampaikan. Wa ba'du an-nas yarsuluhullahu fahman wa hibdan jayyidan. Nah, sebagian orang ada yang Allah berikan rezeki. Ya, sebagian orang ada yang Allah berikan rezeki dia dengan apa, pemahaman, hafalan yang baik. Ya, dikasih rezeki Allah pun demikian, alhamdulillah. Fabi mujarradi ma yasma'aha al-kalimata. Ya. Maka dengan dia cukup mendengar sebuah kalimat, ya, hanya dengan mendengar sebuah kalimat aja, tidaklah dia mendengar sebuah kalimat, ya, kata Syekh di sini, illa waqad tasawwaraha, kecuali dia telah tergambar kalimat tadi, atau dia telah mampu menguasai, ya, gambaran kalimat tersebut. Waqad hafidhaha wa dhabataha, dia menghafalnya, menguasainya tamam secara sempurna, secara utuh. Wa awda'aha, ya, wa awda'aha al-hafidhata, dan dia pun awda'aha, awda'a, ya, menahan sehingga menjadi sebuah hafalan indahu, ya, di sisinya, ya, ala ma hiya alaihi tamam, sesuai dengan yang diinginkannya secara sempurna, secara utuh. Nah, wabadun nas yafhamu syai'an khata'an thumma yudhi'u ma fahimahu ila al-hafidh. Sebaliknya, sebagian orang ada yang memahami sesuatu itu dengan keliru, ya, dia dengan keliru memahami sesuatu, ya, thumma yudhi'u ma fahimahu, kemudian ia tidak tahan, ia tidak menahan, atau artinya dia membiarkan apa yang ia pahami tersebut, ya, menjadi sebuah hafalan, akhirnya cuma lewat begitu aja. Nah, ya, berikutnya tafadhol. Nah, baca santri. Nah, Iqbal, siapa? Iqbal Ahmad. Ya, Ahmad, siapa Ahmad? An-nisyan fa inna an-nasa yakhtalifuna fihi ikhtilafan 'aziman. Fa minan nasi man idza hafidha haditha istawda'ahu tamaman kama hafidha la yansa minhu syai'an. Wa inna nasiya fa huwa nadim. Mana? Wa inna nasiya fa huwa nadim. Wa inna nasi ma yakunu bil aksi. Ammal awwalu fa ma'rufun innahu dhabitun. Annahu dhabitun. Annahu dhabitun. Amma tsani wa huwa katsirun nisyani wa laysa bi dhabitin. Walakin yajibu alayhi ta'abudu ma tahmiluhu ma tahammalahu aktsaru mimma yajibu 'alal awwali li'annahu idza lam yata'ahadahu fasawfa yunsa wa yadhi. Idza lam yata'ahadhu wa sawfa yunsa. Nah, dari mana Ahmad bacanya? Kadzalika nisyan. Demikian pula dengan sikap lupa. Fa innan nas yakhtalifuna bihi ikhtilafan adziman. Maka para ulama juga berbeda pendapat dengan perbedaan yang besar, perbedaan pendapat yang besar. Atau ini bukan ulama ya. Semua manusia, sifat manusia mengenai lupa, orang semua orang berbeda-beda dengan persisian yang besar. Peminatnya semoga ada di antara orang yang man idza hafidzal haditsa istauda'ahu tamaman kama hafidza. Ada orang yang menghafal sebuah hadis istaudahu, lalu dia menahannya, ya, kama hafidahu, dia menahannya secara utuh sebagaimana dia hafal. Layan samin usya, artinya dia tahan tidak keluar itu dari kepala dia, dari dada dia, sehingga dia tidak lupa sedikit pun. Ya, fa innas ya fa huwa nadun, kalau lupa ya jarang. Wa minan nas may yakunu bil aksi. Di antara orang manusia ada yang sebaliknya. Ya, jarang sekali dia ingat, seringnya lupa. Ya Allah. Ya, masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi. Nah, masih mending keluar kuping kiri ada yang nyangkut. Ini keluar kuping kanan lagi. Ya Allah. Ya. Amal awal yang pertama famarufun anak dhabitun. Nah, itu yang tadi yang jarang sekali lupa. Yang pertama ini ya ma'ruf, dia adalah rawi yang dhabit. Amatsani yang kedua, wa katsirun nisyan falaysa bidhabit. Yang sering lupa dia enggak dhabit. Lakin yajibu alai ta'ahudu ma tahammalahu aktsara mimma yajibu alal awwal. Ya. Ya, akan tetapi wajib bagi dia, ya, wajib bagi dia untuk menjaga apa yang dia ambil melebihi apa yang wajib bagi orang yang pertama. Yang pertama yang luar biasa hafalannya, ya, dia wajib menjaga itu, apa yang dia hafal walaupun sedikit. Kata Syekh, ya, di annahu idza lam yata'ahadhu fa sawfa yunsa wa yadhi. Karena kalau dia tidak menjaganya, memproteksi hafalannya yang sedikit tadi, maka hafalannya tersebut, ya, akan dia akan lupa, ya, hafalannya akan dilupakan, oh ya deh, ya, dan ya akan hilang sia-sia begitu saja. Berikutnya, anggung ini ya. Tafadol, santri berikutnya dibaca saja. Si ini apa? Aldi. Pakin kau lah kau ilun Aldi. Pakin kau lah kau ilun alim bishani min ilaji awu dawain kulna taam lahu dawain. Lahu dawa'un. Dawa'un bifadlillahi wa hiya al-kitabatu wa hiya imtanullah imtala Allah. Imtanna itu dengan tasdid ya, imtanna. Kamin. Kamin. Kolamika. Kamin kolamika. Allah tabaraka wa ta'ala bayyan lana kaifa ulawi hadhihi illata. Maf'ul nudawi. Wa hiya ulati nisyani wa dhalika bi anna mudawiha min kitabati Asbahta Bihamdillahi al-an musajjil. Ya. Nah ini kayak handphone di meja antum ini musajjil, alat untuk merekam. Ya mana? Fa'in qala qa'ilun hal lil nisyani min ilajin aw ada aw dawa'in. Ya. Apakah ada obat penyembuh untuk dan obat untuk lupa? Ya. Apakah bagi sifat lupa tadi ada ilajnya? Ada penyembuhnya, ada terapinya, atau ada dawanya, ada obatnya. Iqulna na'am lahu jawab. Bifadlillahi wa hiyal kitabah. Ya, kita jawab na'am, ada obatnya. Ya, dengan karunia Allah, obatnya itu menulis. Walihada imtanna Allah azza wa jalla ala ibadihi biha. Oleh karena itu Allah memberikan karunia kepada para hambanya. Itu bihabil kitabah, dengan menulis. Ya Allah Ta'ala berfirman, iqra, bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan, khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Bacalah dan Rabbmu lah yang paling mulia, yang maha mulia, yang telah mengajarkan dengan qalam, dengan pena. Ya. Maka Allah berfirman iqra, kemudian Allah berfirman alladzi 'allama bil qalam. Yaitu iqra min hifdzika. Bacalah lewat hafalanmu. Fa in lam yakun fa min qalamika. Nah, kalau memang tidak dihafal, tidak memiliki hafalan, baca dari tulisan, yaitu mencatat. Allah tabaraka taala bayyana lana kaifa nudawi hadhil illata. Dan Allah menjelaskan kepada kita bagaimana mengobati penyakit ini, wahiyal illatu nisyan, yaitu penyakit lupa. Penyakit lupa wa dzalika bi an nudawiyah. Nudawiyah fi mudhari mansub. Ya bi an wa alamatu nasbihi al fathah zahir kharaj di khafif. Ya. Khafif di ringan, enggak sikol. Bi ahwa wa dzalika bi an nudawiyah bil kitabah. Itu kita mengobatinya dengan cara menulis. Wal an asbahatil kitabah adaqqa. Ya, dan saat ini ya. Dan saat ini menulis itu ya adaqah menjadi lebih bagus justru. Ya. Minal awal daripada yang pertama. Ya. Kenapa? Karena sudah didapati saat ini alhamdulillah musajjil, sudah didapati hari ini alat untuk merekam. Nah, berikutnya, tafadhal dibaca ya. Akbar. Muttasif. Amanit tu sifa. Amanit tu sifa bil adalati wadzabti. Insanun fa'il rawa. Wakadha idha rawa insanun adlun jayyidul hafzi. Adlun jayyidul hibzi. Adlun jayyidul hibzi. Al-rajuli sayyidul hafzi. Sayyidul hibzi. Kathirun nisyan. Fa inna hadithahu la ikbal wala yakunu sahihan li annahu lam yarwihi majzum wa lam tujzmihi hadha harf al illah annahu lam yarwihi an rajulin ya. Kemudian pernyataan dari Al-Baiquni An-Mizlihi. Ya, nah. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh rawi yang adil, yang dhabit, yang diriwayatkan dari orang yang semisalnya. Ya. Yaitu la budda yakuna rawi muttasifan bil adalati wad dhabit. Yaitu rawi harus memiliki sifat adalah dan dhabit. Bukan cuma itu, wa yarwihi amman utusifa bil adalati wal dhabti, dia pun mesti meriwayatkan dari orang yang disifati dengan adalah dan dhabt. Bukan cuma dia aja yang memiliki adalah dan dhabt. Ya, ketika dia tahammul hadis, mengambil hadis, orang yang menyampaikannya juga mesti memiliki adalah dan dhabt. Walau rawa adlun an fasikin. Nah, seandainya seorang perawi yang adil meriwayatkan dari rawi yang fasik, dari syekh yang fasik, maka yaqu fala yaqunu hadisuhu sahihan, maka hadisnya jadi tidak sahih. Ya, wa kadza idza rawa insanun adlun jayyidul hifzi, demikian pula ya, apabila seseorang rawi ya yang ada, yang dia adil hafalannya baik, dia meriwayatkan an rajulin sayyidul hifzi, dari seseorang yang hafalannya buruk, wakasirin nisyanik, sering lupa. Fa inna hadithahu la yukbalu. Maka hadisnya enggak diterima, wala yakunu sahihan. Hadisnya pun ya menjadi tidak sahih. Yanna ulam yarwihi an rajulin dhabitin mislihi. Karena dia tidak apa? Mislahu ya. Li annahu lam yarwihi an rajulin dhabitin mislahu. Karena dia tidak meriwayatkan ya dari semisal dia ya, dari orang lain yang dobit yang semisal dia. Jadi cukup, nanti kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu mabahis hadisiyah. Ini bagi teman-teman yang mau bertanya, siap. Tafadhol.